Katanya Dilan jangan rindu. Itu berat, kamu gak akan kuat. Katanya Syuban boleh rindu, asal rindu. Wasallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim ya rabbi bin mustafa balligh maqsidana wa fil lana ma mado ya wasi'al karami maulaya salli wasallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim ya rabbi bil mustafa balligh maqsidana wa ghfir lana ma mada ya wasi'al karami laksama dilat berat bukan rindu, tapi istiqomah berjamaah lima waktu. Bilaksana dilat yang berat bukan rindu, tapi sholat tahajud tiap malam jam satu. Bilaksana dilat yang berat bukan rindu, tapi berbuat dosa pada ayah dan ibu. Bilaksana dilat yang berat bukan rindu, tapi berbuat zina nuruti hawa nafsu. Bukan rindu yang berat, tapi hitungan amal ketika di akhirat. Bilang sama Dilan, bukan rindu yang berat, tapi siksa neraka bila kita maksiat. Bilang sama Dilan, bukan rindu yang berat, tapi di alam kubur pertanyaan malaikat. Bilang sama Dilan, bukan rindu yang berat, tapi hari kiamat tidak dapat syafaat. Kuat. sama Dilan.